Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita kembali melanjutkan ke bab yang berikutnya, masih dalam pembahasan tentang at-talaq. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, babu anwa'it talaq, bab jenis-jenis at-talaq. Asyarhu, penjelasan. Amma aqsamut talaqi fahuwa al-raja'iyu thumma al-ba'in. Bahwa talaq itu terbagi menjadi dua bahagian, ditinjau dari terjadinya at-talaq dan hasil efek pengaruh dari seorang laki-laki yang menjatuhkan talaknya kepada istrinya. Kalau yang dahulu yang kita sebutkan pembagian dari tolak yang diperbolehkan dan tolak yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan, tolak sunnah dan tolak bid'ah. Namun yang kita jelaskan sekarang ini berkenaan tentang tolak-tolak yang diperbolehkan tersebut, dilihat dari hasilnya. Nah, efeknya, pengaruhnya, apa perbedaan di antara tolak tersebut? Maka talak itu terbagi menjadi dua. Fahuwa raji'iyu thummal ba'in. Ada yang disebut dengan talak raji'ah, talak raji'i. Yang ar-raji' ini berasal dari kata raja'a yarji'u, bimakna ada ya'udu, kembali. Dinamakan talak tersebut talak raji'i karena masih memungkinkan untuk kembali sebelum habisnya masa iddah. Yang kedua dinamakan talak al-ba'in. Naam, dinamakan talak ba'in dari bana yabinu, yang menunjukkan terpisahnya, lepasnya. Ya, yang tidak lagi bisa untuk disambung kembali dan tidak ada istilah rujuk. Maka dua jenis inilah yang tsabit berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim. War raj'i, adapun yang dimaksud dengan talaq ar-raj'i, huwa talqatul ula wal tsaniyah. Yang dimaksud dengan talak raja'ah yaitu talak yang pertama dan kedua. Telah kita sebutkan bahwa talak itu ada tiga kali dalam waktu-waktu yang berbeda menurut pendapat sebagian al-muhaqqiqin, seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, talak yang pertama, talak yang kedua, dan talak yang ketiga. Nah, talak yang pertama dan kedua namanya talak raji'i. Dinamakan talak raji'i idh yajuzu lirrajuli irja'u zawjatihi fil iddah. Karena diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mengembalikan istrinya dalam masa iddah, selama dalam proses iddah. masa menunggu bagi si wanita. Dan masa iddah ini bermacam-macam keadaan wanita tersebut, sebagaimana akan disebutkan nanti dalam bab setelah ini. Ada bab khusus namanya babul iddah, berbeda keadaan mereka dalam menentukan iddah mereka masing-masing. Nah, pada tolak yang kedua ini, tolak yang pertama, apabila seorang suami menjatuhkan talaknya pada istrinya yang pertama dan yang kedua selama masih dalam iddah, maka boleh untuk kembali. Wa hadza la khilafa fi, dan ini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan dalam hal ini. Wa fihi al-ayat wa sunanul katsirah, di dalamnya terdapat ayat-ayat dan banyak sunnah, sunnah hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha qauluhu azza wa jal, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wahai nabi, jika kalian mentalak istri-istri, penyebutan nabi ini dan yang dimaksudkan adalah umatnya, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, maka tolaklah mereka li'iddatihinna, pada iddahnya mereka, yang dimaksud pada saat keadaan sucinya mereka, yang sucinya mereka itu belum disetubuhi oleh suaminya. Nah, tolaklah mereka dalam keadaan demikian. Wa ahsul iddah, dan kemudian kalian hitung iddahnya berapa lama. Nah, tergantung keadaannya. Ada yang tiga quru, ada yang tiga quru, quru diperselisihkan pula apakah itu suci atau haid. InsyaAllah nanti akan kita sebutkan. Ada pula yang tidak memiliki iddah, seperti kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita belum dukhul sudah dicerai, belum sempat terjadi dukhul, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, kalian tidak memiliki iddah atas mereka yang kalian jadikan itu sebagai iddah. Nah, sehingga kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka di sana ada masa-masa iddah, masa-masa penungguan. Nah, ini merupakan proses, masih ada kemungkinan untuk kembali. Thumma idza madatil iddatu wa lam yuraji'ha, ternyata iddahnya sudah berlalu, habis masa iddahnya, ternyata sang suami tidak merujuknya. Ya. Dia tidak merujuknya. Tusbihu imra'atan ajnabiyyah. Maka yang tadi statusnya sebagai istrinya, maka menjadi wanita asing. Bukan lagi menjadi istrinya. Sama seperti wanita yang lain. Karena telah selesai. Masa iddah sudah berlalu. Maka statusnya wanita yang tadinya sebagai istri tidak lagi menjadi istrinya, wanita asing, wanita ajnabiyah. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau seorang laki-laki melepaskan kata cerai kepada istrinya, tolak pertama dan tolak kedua, selama masih dalam masa iddah, statusnya masih sebagai istrinya. Nah, sepantasnya sang istri itu tetap tinggal di dalam rumah suaminya. dan tetap bagi sang istri tersebut untuk tetap melayani suaminya selama dalam masa iddah ini. Tetap, ya, statusnya masih sebagai suami istri, boleh berkhalwat dengannya, tetap diperbolehkan. Walaupun sudah dicerai, tapi masih dalam status masa iddah. Nah, hanya terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah diperbolehkan bagi sang suami untuk menggauli istrinya dalam masa iddah itu. Sebagian di kalangan para ulama, dan itu pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mengatakan jangan, tidak. Yang lainnya boleh dia melakukan, tapi jima tidak boleh, karena statusnya dia sebagai wanita yang diceraikan. Nah, dan sebagian di kalangan para ulama seperti Syekh Muqbil rahimahullah taala, beliau merajihkan kalau sang suami tersebut punya keinginan, punya niat untuk merujuk dia kembali, maka diperbolehkan bagi dia untuk menggauli istrinya walaupun masih dalam keadaan status tolak. Nah, ada pula sebagian para ulama mengatakan ketika dia menyetubuhi istrinya, maka itu tanda rujuknya. Ya, digaulinya menunjukkan tanda rujuknya. Sebagian mengatakan tidak, belum. Walhasil untuk menyatakan itu sebagai rujuk, ya butuh dalil. Kalau tidak, ya berarti tetap statusnya sebagai wanita yang dicerai, yang masih menunggu masa iddah, yang digauli oleh suaminya. Selama masih dalam masa iddah, status dia sebagai suami istri masih saja disahkan. Nah, hanya saja wanita ini tidak mendapatkan malamnya. Kalau laki-laki tersebut atau sang suami memiliki lebih dari seorang istri, maka statusnya istri yang dicerai ini tidak memiliki malam, tidak mendapatkan pembagian. Nah, sampai kepada masa selesainya masa iddah. Dalam hal rujuk pula, para ulama menganjurkan kalau suami ingin merujuk istrinya, hendaklah didatangkan saksi bahwa dia merujuknya. Walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama menyatakan wajib, wajib untuk mendatangkan saksi. Untuk menyatakan wajibnya juga butuh dalil. Setelah selesai masa iddah, berarti dia menjadi wanita ajnabiyah, wanita asing. Sudah lepas, bukan lagi istrinya. Idza arada zaujuha, kalau kemudian suaminya ingin menikahi dia kembali, taqaddama ilaiha ka'ayyi zaujin akhar, maka dia harus mengkhidbah lagi, melamarnya lagi. Seperti orang yang hendak menikah lagi, karena sudah menjadi asing. Ketika mau kembali, mau menikahinya lagi, ia nikah yang baru. Bimahrin jadidin wa aqdin jadid, dengan mahar yang baru dan akad yang baru. Nah, maka sah lagi, ya. Tapi sudah teranggap, satu tolak itu sudah teranggap, sehingga ketika mereka bertemu lagi dengan mahar yang baru lagi, dengan akad yang baru lagi, keluar lagi kata cerai misalnya, kalau yang dahulunya satu kali talak, maka ketika terjadi lagi cerai, dianggap yang kedua kalinya lagi. Tidak dihitung dari nol. Dihitung yang dahulu tetap teranggap sebagai satu kali talak atau dua kali. Nah, sehingga ketika terjadi lagi, maka dihitung. Kalau yang dahulu masih sekali, berarti itu yang kedua kali. Kalau yang dahulu dua kali, berarti itu yang ketiga kali. Berarti sudah bain. Jadi tolak bain. Fa'idha tolakahat tolqata thalithata. Nah, kalau kemudian seorang suami mentolak istrinya dengan tolak yang ketiga, faqad banat minhu. Maka yang terjadi adalah talak bain, pisah. Wala yajuzu an tarji'a lahu illa idza tazawwajat rajulan akhara zawajan sahiha. Dan tidak diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk kembali kepada suaminya yang dulu, kecuali apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain, ya, dengan pernikahan yang sah. Summa tutallaq minhu, kemudian dia dicerai lagi. Wa indaha yajuzu lahu ruju'u in syaa'a wa syaa'at. Nah, kalau sudah dicerai dengan suaminya tersebut, maka boleh lagi dia kembali, ya, dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru, apabila laki-laki suami yang dulu itu mau, dan yakni sama-sama mau. Nah, baru diperbolehkan. Jadi kalau talak bain ini yang terjadi adalah pisah. Nah, sudah tidak teranggap lagi sebagai istrinya. Sehingga apabila telah terpisah demikian, tidak boleh lagi untuk bagi suami ini untuk kembali kepada istrinya tersebut, bekas istrinya tersebut, walaupun dengan nikah baru, mahar baru, akad yang baru. Tidak boleh. Kecuali dengan satu syarat. Wanita ini menikah dengan laki-laki yang lain. Ya. Tanpa ada politik, tanpa ada penipuan. Nah. Tanpa diatur. Nah. Ya. Tapi kalau diatur, misalnya suami yang dahulu mengatakan, sudah, kamu saya carikan laki-laki yang lain, tapi nanti dengan syarat kamu harus ceraikan lagi nanti istriku karena aku ingin kembali lagi. Ini yang diharamkan. Ya. Yang dinamakan nikah apa? Jahid. Nikah apa namanya mujahid? Mujahid la yadri. Endak. Aceh. Nikah apa namanya akhi? Put'ah. Wah, ini. Ah, Fudail. Nikahul muhallil, tahlil. Naam. Nah, itu pembahasan yang lalu. Jangan di lupa. Lupa yang mujahid atau memang enggak pernah ingat. Allahu musta'an ya mujahid. Jasaduka hahuna. Wa akluka la adri aina dhahaba. Naam. Nah, di sini kata beliau zawajan sahihan, dengan pernikahan yang benar, yang sah. Jadi tidak ada politik. Memang wanita ini ingin dinikahi oleh laki-laki tersebut. Setelah itu ternyata cerai lagi. Nah, suami yang dulu bisa kembali kepada wanita itu. Nah, tapi dengan syarat bahwa ketika dia menikah dengan laki-laki yang baru yang kemudian dicerai itu, harus dengan syarat sudah pernah terjadi pergaulan di antara keduanya. Nah, tapi kalau misalnya dia menikah belum sempat terjadi pergaulan, cerai, belum boleh bagi suami yang dahulu untuk menikahnya kembali. Harus dengan syarat sudah terjadi pergaulan yang hakiki. Itu persyaratan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Ketika Rifa'ah Al-Quradhi itu menceraikan istrinya dengan talak yang bain. Lalu kemudian bekas istrinya ini ingin dinikahi oleh yang lainnya Abdurrahman ibn Zubair. Maka wanita ini pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku telah diceraikan oleh Rifa'ah. Lalu kemudian setelah itu aku pun menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Namun tidak terjadi antara aku dengan dia illa mithlu hudbati thawb. Kecuali ternyata dia hanya menginginkan harta saja. Nah, yakni tidak terjadi pergaulan itu. Nah, lalu kemudian dia bertanya, apakah memungkinkan aku akan kembali lagi kepada suamiku yang dahulu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturidina an tarji'i li Rifa'ah? Apakah kamu mau kembali kepada Rifa'ah suamimu yang dahulu? La, hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Tidak boleh kamu kembali kepada dia sampai kamu merasakan madunya dia dan sampai dia merasakan madumu. Ya, bukan madu yang dibeli, madu hutan bukan. Kalian sudah paham. Hadis yang sahih. Nah. Ya. Itu persyaratan. Tanpa itu tidak boleh. Nah, wa hadhihi al-jumlatu fi ahkam at-talaqi la khilafa baina ahadin min ahli al-ilmi fiha. Inilah sekumpulan dari hukum-hukum talak. Tidak terjadi perselisihan di kalangan seorang pun dari para ulama padanya. Wa qad nassa kitabullah 'alaiha sharihan fi qawlihi 'azza wa jalla fi suratil baqarah. Telah dinaskan dalam kitab Allah tentang hukum talak ini secara jelas dalam firman-Nya dalam suratul Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang ditolak mereka menunggu masa iddah mereka selama 3 quru'. Ini bagi wanita yang telah terjadi pergaulan suami istri. Hadhihi iddah, ini namanya iddah, 3 quru itu. Tsumma qala ba'da dzalik, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami mereka lebih berhak untuk kembali, biraddihinna ay raja'ah, untuk mau rujuk kembali dengan mereka dalam hal ini jika mereka ingin perbaikan. Wa hadhihi ar-raja'ah allati taqaddama al-kalamu anha, dan rujuk ini yang telah disebutkan pembahasannya dahulu. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan, at-talaqu marratani fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Talak itu sudah berjalan 2 kali. Maka apakah menahannya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik, yaitu menceraikannya. Wa hatani talqatani allatani dzukirata fi syarhi, dan ini adalah 2 talak yang telah disebutkan dalam syarah. Tsumma qala anit talqati tsalitsa, kemudian Allah menyatakan tentang talak yang ketiga. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Nah, apabila dia telah mentolaknya, maka tidak halal baginya di suaminya. Setelah itu, yakni ketika telah terjadi 3 kali tolak, hingga istrinya tersebut menikahi suami yang lain, tangkiha, yang dimaksud di sini nikah, ya, ma'al jima', sebagaimana yang telah kita sebutkan. Wa in talaqaha fala junaha alaihima, kalau ternyata dia diceraikan oleh suaminya yang berikutnya itu, maka tidak mengapa atas keduanya ayyataraja'a, untuk kemudian rujuk kembali. In dhanna ayyuqima hududallah. Apabila keduanya menyangka bahwa dengan rujuk itu mereka mampu untuk menegakkan batasan-batasan Allah. Wa hadhihi ahkamut talqati tsalitsah wallahu al-muwaffiq. Ini hukum-hukum talak yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan taufik. Baik, dengan demikian selesai pembahasan tentang jenis-jenis at-talaq. Wallahu a'lamu bis-shawab.